Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim pada surah Ibrahim dengan firmannya, wa in ta'untu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, kita dapat berkumpul kembali dalam rangka tafaqquh fiddin di rumah Allah yang mulia ini pada malam yang berbahagia ini, setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah sembari menunggu masuknya waktu salat isya. Maka kita memohon kepada Allah sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di majlis ilmu salah satu dari taman syurga ini, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Jamaah, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, dan kita masih pada pembahasan iman kepada Allah Jalla wa Ala, telah kita ketahui bersama bahwa iman kepada Allah memiliki rukun-rukunnya. Ada 4 rukun. Yang pertama, mengimani akan wujudnya Allah Jalla wa Ala. Yang kedua, mengimani keesaan Allah Jalla wa Ala dalam mengatur alam semesta ini. Yang Allah firmankan, alhamdulillahi rabbil alamin, kulillahu malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dan ayat-ayat yang lain yang menerangkan keesaan Allah di dalam mengatur alam semesta ini. Yang ketiga adalah mengimani akan keesaan Allah Jalla wa Ala dalam al-uluhiyah, bahwa Allah satu-satunya zat yang disembah. Maka tidak boleh satupun ibadah dipalingkan kepada selain Allah. Maka tidak boleh menyembelih ke laut, tidak boleh menyembelih ke tempat-tempat keramat dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang ada. Kemudian yang keempat adalah al-iman bi asma'ihil husna wa sifatihil ula, mengimani nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Iman seseorang terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala itu harus dibangun di atas undang-undang yang telah disebutkan oleh para ulama salaf dalam kitab-kitab akidah mereka, yaitu isbatu ma asbathahu Allah li nafsihi min al-asma'i wa sifati fi kitabihi aw sunnati sahihati al-mutahharah ala ma yaliqu bi jalalihi min duni takyifin wala tamthilin wala tahrifin wala ta'til. Kita tetapkan untuk Allah apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dari nama-nama dan sifat-sifat di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Itu semuanya kita yakini bahwa nama dan sifat tersebut sesuai dengan keagungannya Allah, tidak dapat diperbagaimanakan, tidak boleh diumpamakan, diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh diselewengkan dari makna yang zahir, dari makna yang tersurat kepada makna yang tersirat. Wala ta'til, dan tidak boleh ditolak. Ini undang-undang Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam bab iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa ya, tidak didapatkan ada yang mengingkari wujudnya Allah. Bahkan Fir'aun saja yang menyatakan yang Allah nukilkan ana rabbukumul a'la, Allah sebutkan dalam surat An-Naml, wajahaduha wastaiqanatha anfusum zulma wa 'uluwa. Fir'aun dan bala tentaranya mengingkari Allah, tetapi dalam hati mereka ya mereka meyakini, wastaiqanatha anfusuhum, tetapi mereka mengingkari Allah dengan lisan dan perbuatan mereka, zulman wa 'uluwa, sebagai bentuk kezaliman dan permusuhan, kesombongan. Oleh karena itu ketika Musa alaihi salam menghujat Fir'aun, ya, ketika Nabi Musa menampakkan 9 mukjizatnya yang Allah sebutkan 9 mukjizat tersebut di dalam surat Al-A'raf, maka Musa alaihi salam menghujat Fir'aun dengan ucapannya yang Allah nukilkan di akhir surat Al-Isra, laqad 'alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun masbura. Wahai Fir'aun, kamu sudah tahu, kamu yakin, saya yakin-yakinnya bahwa tidaklah yang menurunkan kepadaku 9 mukjizat ini. Sebenarnya kata ulama akidah, penyebutan tepatnya ayat, bukan mukjizat. Karena bahasa Al-Quran dan hadis, ya, ayat. Ya, walaqad atayna Musa 9 ayat. Kami telah memberikan 9 ayat, tanda-tanda kebesaran kami kepada Musa. Allah tidak menamakan mukjizat. Bahasa tepatnya, bahasa yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis adalah ayat. Ya, cuma lebih masyhur, ya, dan lebih sering dipakai dengan kalimat mukjizat. Tapi kalau kita mengikuti bahasa Al-Quran, maka Al-Quran hanya menggunakan ayat, tidak menggunakan kalimat mukjizat. Tidak disebutkan dalam Al-Quran, ya, Nabi Musa memiliki 9 mukjizat. Tetapi Allah sebutkan apa? Walaqad atayna Musa 9 ayat. Fas'al bani Israel. 9 ayat. Demikian juga Nabi SAW. Nah, Nabi Musa menyatakan, wahai Fir'aun, kamu yakin, yakin-yakinnya bahwa yang menurunkan 9 ayat ini kepadaku adalah Rabb yang telah mengatur, menciptakan langit dan bumi ini. Basair. Tapi kamu adalah orang-orang yang sombong, yang sudah terbalik fitrahnya. Demikian juga tentang iman keesaan Allah di dalam rububiyahnya Allah. Ini diimani dan diyakini oleh kaum musyrikin yang ada di masa Nabi SAW dan sebelumnya. Oleh karena itu, Allah Jalla wa'ala di dalam banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim menerangkan bahawa kaum musyrikin di masa Nabi mengimani akan keesaan Allah di dalam mengatur alam semesta ini. Banyak ayat-ayat yang diantara surah Zukhruf, surah Al-Mu'minun, wa la'in sa'altum man khalaqa samawati wal arda layakulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka semua akan menjawab adalah Allah. Qul faman yamliku as-sam'a wal absar wa may wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayta minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang telah menciptakan pendengaran, penglihatan, yang mengeluarkan kematian dari kehidupan, kehidupan dari kematian, dan yang mengatur alam semesta ini? Mereka akan menyatakan adalah Allah. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, wa idza ghashihum mawjun fi dhulali da'u Allah mukhlishina lahu ad-din. Bahwa kaum musyrikin ketika berada di tengah-tengah laut diterjang oleh ombak, mereka semata-mata memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan, bukan ilah-ilah yang mereka sembah, yang mereka panggil. Karena hati kecil mereka memahami bahwa Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Falamma najahum ilal bari idahum yusyrikun. Dalam ayat yang lain, faidahum musyrikun. Ketika mereka sudah diselamatkan sampai ke darat, barulah mereka kembali melakukan kesyirikan. Nah, yang paling banyak terjadi penyimpangan adalah pada bab yang ketiga tadi, masalah tauhid al-uluhiyah, mengesakan Allah dalam ibadah. Kesyirikan yang terjadi dan yang diperangi oleh kaum musyrikin, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelum beliau adalah syirik ini. Dan tidak saya ulangi lagi, bahwa pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan sejarah pertama kali terjadi kesyirikan di muka bumi dan apa sebabnya. Ini telah kita terangkan. Dan juga sisi bahayanya kesyirikan, kemudian kategori syirik, definisi tauhid dan definisi syirik. Nah, yang terakhir kita bahas dan itu belum selesai adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allahu Jalla wa'ala. Telah saya bacakan dari Syarah Ulumatul I'tiqad karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beberapa kaidah penting di dalam memahami asma was sifat, bahwa nama dan sifat Allah tidak boleh ditetapkan dengan akal. Yeah. Kita menetapkan nama atau sifat untuk Allah hanya melalui Al-Quran. Ada dalil dari Al-Quran, Allah memiliki nama tersebut, maka kita katakan Allah bernama demikian karena Allah yang memberitakan untuk dirinya. Ada ayat, ada hadis yang menyatakan bahwa Allah bersifat dengan suatu sifat, maka kita katakan Allah bersifat demikian karena Allah dan Rasulnya yang telah memberitakannya, dan sifat atau nama tersebut sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq, tidak dapat diperbagaimanakan, tidak menyerupai sifat makhluk, dan tidak boleh diselewengkan dari mana yang tersurat kepada mana yang tersirat, serta tidak boleh ditolak. Jelas ya? Dan telah saya berikan contoh, diantaranya adalah sifat istawa, yang secara penyebutan istawa dalam Al-Quran untuk Allah Subhanahu Wa Taala ada 6 tempat. Ya, ditambah dengan ayat yang ketujuh dengan amintum man fis sama. Imam Malik rahimahullahu taala, guru besarnya Imam Syafi'i, ketika ditanyakan kepada beliau tentang bagaimana istiwanya Allah, sebutkan fa'atraqa rahimahullahu taala bi ra'si wa ja'ala yatasaddaba 'araqan min thaqli ma ulqi 'alaihi wa ta'dhimihi ar-rabb jalla wa 'ala. Ketika diutarakan kepada beliau pertanyaan tersebut, bagaimana istiwanya Allah, maka beliau langsung menundukkan kepalanya ke bawah dan bercucuran keringat dari tubuh beliau sebagai bentuk pengagungan beliau kepada Allah Jalla wa'ala dan beratnya pertanyaan tersebut. Maka beliau menjawab, al-istiwa ma'lum wa fi lafzin ghairu majhul. Kalimat istiwa di dalam yang datang dalam Al-Quran dan hadis adalah kalimat yang ma'ruf dalam bahasa Arab. Karena kalimat istawa, apalagi kalau dia muta'adi dengan ala, maka maknanya adalah ala alaihi wastaqaw, meninggi dan menempat. Maka kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik, kalimat istawa maklum dalam bahasa Arab, meninggi dan menempat. Mengimani istiwanya Allah adalah sebuah kewajiban karena Allah yang memberitakannya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikannya dan telah disampaikan oleh para sahabat kepada murid-muridnya sampai kepada kita. Andai kata Allah dan Rasulnya serta para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan kepada kita tentang sifat istiwanya Allah, niscaya kita tidak akan berani mensifatkan Allah dengan sifat tersebut. Kemudian kata Imam Malik, wal kaifa anhu majhul. Bagaimananya istiwanya Allah, tidak ada yang mengetahuinya. Allah memberitakannya kepada kita di dalam 6 ayat dalam Al-Quran dan tidak menerangkan bagaimananya. Nabi di dalam hadis-hadisnya juga tidak menerangkan bagaimananya. Demikian juga para sahabat, dibacakan kepada mereka ayat-ayat tentang istiwanya Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi tidak menerangkan kepada mereka bagaimananya. Yang jelas sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq, tidak dapat diperbagaimanakan, tidak menyerupai sifat makhluk. Allah tetap Akbar, Allah tetap Al-Ghani, tidak pernah butuh kepada makhluk. Oh, saya tidak mampu berpikir bagaimana Allah bertempat di atas istiwa, meninggi di atas istiwa, tetapi Allah tetap Akbar, tetapi Allah tidak butuh. Maka jawabannya apa? Ya, salah kita. Kenapa dipikirkan? Bab iman bukan dipikirkan, tetapi diimani. Bukan dipikirkan. Karena kalau kita berpikir, maka ujung-ujungnya pakai akal. Sedangkan bab iman menggunakan dalil Al-Quran dan hadis, bukan menggunakan akal. Kedua, akal kita tidak akan mampu memikirkan zat dan sifat-sifatnya Allah. La tudrikul absar Allah wa yudrikul absar Allah wa sami'un basir. Wala yuhituna bihi ilma. Tidak ada yang mampu menguasai, tidak ada yang memiliki ilmu menguasai tentang Allah secara keseluruhan. Tidak ada yang mampu. Ini sifatnya para malaikat. Bagaimana lagi dengan selain mereka? Mereka wala yuhituna bihi ilma, kata Allah. Para malaikat seluruhnya tidak, ilmu mereka tidak mencakup Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Maka jangan dipikirkan. Karena kapan kita memikirkan sesuatu, maka yang terpikirkan adalah sesuai dengan apa yang pernah kita lihat dan apa yang pernah terbayangkan oleh hati kita. Dan tidak pernah kita melihat dan tidak pernah terbayangkan oleh hati kita kecuali sesuatu yang sifatnya makhluk, karena Allah tidak pernah bisa dibayangkan. Kapan kita bayangkan, maka akan membuka pintu berikutnya, menyerupakan Allah dengan sifat makhluk. Ketika kita tidak mau menyerupakannya, maka akan membuka pintu berikutnya, pintu tahrif, menyelewengkan makna yang tersurat tersebut. Karena anggapan kalau saya sifati Allah berarti menyerupai sifat makhluk. Kalau saya tolak ayatnya ada hadis, bagaimana? Berarti saya takwil. Maka jatuh ke jurang berikutnya. Sebagiannya tidak mentakwil, ya? Tetapi lafadznya, ya, secara totalitas dengan makna yang dia tolak, yang disebut dengan kelompok Jahmiyah. Jelas ya? Kemudian kata Imam Malik, wasu'alu anhu bid'ah. Menanyakan bagaimana istiwanya Allah adalah pertanyaan yang bid'ah, karena ini bab akidah. Turun 6 ayat kepada Nabi tentang istiwa, Nabi tidak bertanya kepada Allah, ya Allah bagaimana engkau istiwa. Ayat-ayat tersebut dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Tidak ada satupun di antara mereka yang bertanya, lalu bagaimana istiwanya Allah? Para sahabat mendoktrin akidah tersebut kepada murid-murid mereka, para tabi'in. Tidak ada satupun dari kalangan para tabi'in yang bertanya, bagaimana istiwanya Allah? Para tabi'in mendoktrinkan akidah tersebut kepada murid-murid mereka, tabi'in. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang menyatakan, bagaimana istiwanya Allah? Maka kata Imam Malik, ya, menanyakannya adalah bid'ah. Tidak ditanyakan oleh Nabi, tidak ditanyakan oleh para sahabatnya, tidak ditanyakan oleh para tabi'in, dan tidak ditanyakan oleh para tabi'in tiga generasi yang telah direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imran bin Husain dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas ya? Sebagian orang syubhatnya, kalau Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kan Allah menyatakan tsumma istawa 'alal 'arsy. Setelah kami menciptakan langit dan bumi, maka Allah menyebutkan dirinya beristiwa di atas arsy. Kata dia, kalau kita katakan Allah beristiwa di atas arsy, lalu di manakah Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Ini syubhat sudah basi. Ini datangnya dari waswasatul syaitan. Ini datangnya dari jiwa yang sudah busuk dengan ilmu filsafat. Jiwa yang telah jauh dari sifat sami'na wa ata'na. Maka jawabannya seperti Imam Malik tadi. Nabi tidak menanyakan kepada Allah, di mana engkau ya Allah sebelum engkau menciptakan langit dan bumi. Para sahabatnya juga tidak menanyakan kepada Rasulullah, di mana engkau sebelum menciptakan langit dan bumi ya Allah, wahai Rasulullah. Para tabi'in tidak menanyakan kepada para sahabat, di mana Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Para tabi'in juga tidak menanyakannya. Kenapa kita menanyakannya? Apakah kita lebih cerdas daripada mereka? Apakah kita lebih semangat daripada mereka? Maka sebagian ulama menyatakan qif min haitsu waqafu. Dalam beragama khususnya bab akidah asma wa sifat, berhentilah kamu di mana para salaf berhenti. Berhentilah kamu di mana mereka berhenti. Ada sebuah kaidah yang dibantah oleh para ulama dalam pembahasan akidah asma wa sifat. Yang mana kaidah ini ingin menjauhkan manusia dari pemahaman salaf. Siapa salaf? Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yang mengikuti mereka dengan baik. Allah menyatakan wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Dalam surat An-Nisa, orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar serta orang-orang yang datang setelah mereka mengikuti mereka dengan kebaikan, mereka lah orang-orang yang telah diridhai oleh Allah dan telah meridhai Allah. Ini menerangkan kepada kita bahwa kita yang datang setelah mereka para sahabat, iman kita harus sesuai dengan iman mereka. Tidak bisa modal bahasa Arab, modal usul fiqh, modal sastra Arab, modal ilmu mustalah, langsung kita membuka Al-Quran dan hadis sesuka kita menafsirkan Al-Quran. Tidak bisa. Itu pintu kesesatan. Al-Quran bukan kitab multi tafsir. Hadis-hadis Nabi bukanlah ucapan manusia yang multi tafsir, yang bisa ditarik dan ditafsirkan oleh setiap orang sesuai dengan pemahamannya dan ideologinya. Tidak. Tetapi Allah menyatakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Apabila mereka beriman sebagaimana kalian beriman, kalian ketika ayat ini turun tidak ada lain selain mereka para sahabat Nabi. Faqad ihtadaw, maka sungguh mereka berada di atas hidayah. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Dan jika mereka berpaling dari pemahaman kalian, maka mereka akan berada di dalam kecelakaan, dalam kesesatan. Nerangkan kepada kita bahwa agama ini mengikuti. Mengikuti. Ya. Ada sebuah kaidah yang bunyinya, tariqatul salaf aslam, wa tariqatul khalaf ahkam wa a'lam. Metode salaf, ulama salaf dalam memahami akidah, memang lebih selamat. Tetapkan untuk Allah apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, jangan ditakwil. Memang itu lebih selamat. Wa tariqatul khalaf ahkam wa a'lam. A'lam wa ahkam. Tetapi metode ulama khalaf, ya maksudnya asyairah, itu lebih berilmu dan lebih hikmah. Kenapa? Karena mereka bisa menyebutkan, oh makna kedua tangan ini bukan kedua tangan, tetapi maknanya rahmah, tetapi maknanya nikmat, tetapi maknanya kekuatan. Lebih ilmu, lebih berilmu dan lebih hikmah, kata mereka. Ini kaidahnya. Apa tadi bunyinya? Tariqatul salaf aslam, wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Metode ulama salaf dalam berakidah memang lebih selamat. Tetapi metode ulama khalaf lebih berilmu dan lebih hikmah. Karena ada ta'wilnya. Ya, banyak maknanya dan seterusnya. Jelas? Ya. Sebenarnya setiap muslim yang kepalanya belum dikotori oleh filsafat, ya, begitu mendengar bunyi kaidah tadi, langsung dia tahu ini kaidah yang menyimpang. Kenapa? Karena menuduh ulama salaf berarti tidaklah lebih berilmu dan tidaklah lebih hikmah. Kan begitu? Ya. Yang kedua, bagaimana dikatakan mereka lebih selamat, metode mereka lebih selamat, tetapi tidak lebih berilmu dan tidak lebih hikmah? Bukankah sumber keselamatan dan hikmah adalah ilmu? Tidak mungkin ada hikmah dan keselamatan tanpa ilmu. Ini hal yang kontradiktif. Jelas ya? Oleh karena itu, sebagian ulama salaf menyatakan, man khalafa sunnah tanaqab. Orang yang menyelisihi metode ulama salaf dalam beragama pasti banyak kontradiksi dalam ucapan dan akidah. Bagaimana dikatakan lebih selamat tetapi tidaklah lebih berilmu dan tidaklah lebih hikmah? Bukankah sumber keselamatan dan sumber hikmah itu adalah ilmu? Ya kan? Dan tidak mungkin orang yang datang setelah salaf itu lebih baik daripada mereka, sedangkan ayat-ayat dan hadis-hadis telah merekomendasikan mereka. Dan agama, ya, dari orang-orang sebelumnya, dari orang-orang sebelumnya sampai kepada Nabi SAW dari jalur yang benar tentunya. Jelas ya? Taib, di sini saya bacakan ucapan Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala dalam pembahasan ini. Ya, berapa menit lagi ya tanya? 22 menit lagi. Dari kitab Lumatul I'tiqad, ya, hidup pada abad ke-6 Hijriah, menukilkan beberapa ucapan ulama salaf. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wa kullu ma jaa'a fil Qur'ani aw sahha 'anil Mustafa 'alaihi salam min sifatir rahmani wajaba al-imanu bihi wa talaqqihi bit taslimi wal qubul wa tarki at-ta'arudhi lahu bir radd wat ta'wil wat tashbih wat tamthil wa ma ashkala min dhalika wajaba ithbatuhu lafdhan wa tarku at-ta'arudhi li ma'nah wa naruddu ila 'ilmihi ila qa'ilihi wa naj'alu 'udatahu 'ala naqilihi ittiba'an li tariqir rasikhin fil 'ilm alladhina athna Allahu 'alayhim fi kitabihi al-mubin biqawlihi subhanahu wa ta'ala war rasikh في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Kata beliau, apa yang telah datang dalam Al-Qur'an, ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan sifat-sifat Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa bal yadahu mabsuutatan, ya, sifat-sifat yang lainnya yang telah datang dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih, kewajiban kita adalah al-imanu bihi, mengimaninya. Wa talaqqih bitaslim wal qubul, kita terima, kita terima bitaslim wal qubul wa tarki ta'arudhi lahu bir radd wa ta'wil, jangan ditolak dan jangan ditakwil, diselewengkan makna yang zahir darinya kepada makna yang marjuh, dari makna yang tersurat kepada makna yang tersirat. Ini tidak boleh. Karena telah kita ketahui pada kaidah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin dahulu, bahwa orang yang menyelewengkan makna tersurat kepada makna yang tersirat tanpa dalil secara tidak langsung, dia berbicara tentang Allah, tentang ayat Allah tanpa ilm. Dan itu salah satu dari dosa besar. Wa tashbih wa tamthil, tidak pula diserupakan dengan sifat makhluk. Karena Allah berfirman, laisa kamitslin syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa ma ashkala min dhalik wajaba itsbatu al-afran. Dan apa yang mushkilah, yang tersamarkan bagi dia, maka kewajibannya dia mengimani lafadznya dan jangan dia membicarakan maknanya. Ya. Khusus pada poin ini banyak penjelasan dari para ulama, tapi untuk memudahkan orang pemula dalam memahami ini, bahwa maksud beliau bukan berarti di sana ada ayat-ayat yang samar maknanya sehingga tidak diketahui maknanya. Tidak ada satupun ayat Al-Quran dan hadis yang samar maknanya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bahkan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Al-Imam Ibn Qayyim, seluruh ayat-ayat dan hadis-hadis sifat itu muhkamah, tidak ada yang mustabihah. Karena akidah adalah pondasi agama ini. Apabila dalam masalah ibadah ahkam saja ayat-ayat muhkamah, hadis-hadisnya juga muhkam, maka bagaimana mungkin dalam permasalahan akidah datang ayat yang mutasyabih? Tidak mungkin. Jelas ya? Maka ini ya tidak didapatkan contohnya. Cuma andai kata dia tidak mampu memahami maknanya, maka jangan dia mentakwilnya dan memaknakannya dari dirinya sendiri. Ya? Jelas ya? Tetapi hendaknya dia imani sesuai dengan keagungannya Allah Jalla wa'ala, dan dia tanyakan kepada yang lebih berilmu. Ini untuk memudahkan yang memula. Walaupun ada penjelasan banyak dari ulama dalam ucapan Al-Imam Ibn Qudamah ini. Kemudian beliau juga menukilkan ucapan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Qala Al-Imam Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal. Berkata Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, fi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yanzilu ila sama'id dunya. Hadis Nabi yang berbunyi, Allah turun ke langit dunia sepertiga akhir malam. Hadisnya mutawatir. Datang dari Bukhari Muslim lebih dari 30 para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Bukhari Muslim dan di luar Bukhari Muslim. Kemudian hadis Nabi, inna Allah yura yawmal qiyamah. Allah dilihat pada hari kiamat. Kata beliau, wa ma ashbah hadhil ahadith, dan hadis-hadis lain yang serupa dengan ini, yang membicarakan atau menerangkan sifat-sifat Allah, kata beliau, sikap kita nu'minu biha wa nusaddiqu biha, kita imani dan kita benarkan. Kita benar. Biha lakif, jangan kita pikirkan bagaimananya. Karena kapan kita memikirkan bagaimananya, pasti kita akan menyerupakan Allah dengan apa yang kita lihat atau apa yang terbesit di hati kita. Dan tidak pernah mata kita melihat, dan tidak pernah hati kita ini memikirkan kecuali sesuatu yang sifatnya makhluk. Ini pintu pertama kesesatan dalam bab asma sifat. Saya ulangi berkali-kali ini sebagai bentuk penegasan, dan memang dibahas oleh para ulama berulang kali dalam bab akidah. Andai kata kita membahas kitab akidah yang membahas tentang asma wa sifat, dari awal kitab sampai akhir kitab ini selalu diulang-ulangi, bahwa pintu pertama kesesatan dalam bab asma wa sifat adalah at-takyif. Tatkala seorang hamba mendengar ayat dan hadis Nabi yang menerangkan sifat Allah, langsung dia memikirkan bagaimananya. Sedangkan akal kita terbatas. Allah telah menyatakan la tudrikul absar, pandangan manusia tidak mampu melihat Allah secara totalitas, secara sempurna. Wa la yuhituna bihi ilma, ilmu mereka para malaikat tidak mampu menguasai Allah secara keseluruhan, apalagi kita. Maka tatkala dipikirkan, yang terpikirkan adalah serupa dengan makhluk. Ketika itu dia akan menyerupakannya, maka dia menjadi dari kelompok al-mumatsilah. Kelompok Wahabi yang keluar, yang muncul di akhir tahun 200 Hijriah di Maroko, yang dibawa oleh seorang yang bernama Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rostum, yang dikeluarkan fatwa sesatnya kelompok Wahabi ini oleh Al-Imam Al-Lukhami pada tahun 400 Hijriah. Ini akidah mereka menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. kepadaku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau lahir di tahun 12 Hijriah. Fatwa sesat Wahabi sudah keluar di tahun 400 Hijriah. Dan pemahaman Wahabi mulai muncul di akhir 200 Hijriah. Dibawa oleh seorang yang bernama Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum di Maroko saat itu. Jelas ya? Ini muasal. Kalau dia tidak menyerupakannya, maka dia akan mentakwilnya jatuh kepada Asy'ari, As-Salimiyah, Al-Maturidiyah. Atau dia akan menolaknya menjadi Jahmiyah. Jelas ya? Maka kata Imam Ahmad, kita imani, kita benarkan, walakai, jangan diperbagaimanakan. Ini masalah akidah ya jamaah. Fatal, sungguh fatal, sungguh fatal jika seorang tergelincir di dalamnya. Kemudian kata beliau, wala makna, jangan diberikan makna yang tidak sesuai dengan makna yang telah dipahami oleh para salaf. Artinya diberikan makna-makna sesuai dengan akalnya. Wala nurad wala naruddu syai'an minhu, dan jangan coba-coba menolak ayat atau hadis yang menerangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang kontradiktif dalam akidahnya. Sebagian sifat Allah dia imani, tetapi sebagiannya dia tolak. Yang dia tolak alasannya, kalau kita menyatakan Allah istawa, Allah turun ke langit dunia, berarti menyerupai Allah, menyerupai sifat makhluk. Kenapa? Karena makhluk juga punya sifat itu. Kalau demikian, saudara tidak boleh menyatakan Allah mawjud. Allah punya sifat wujud, karena makhluk pun punya sifat wujud. Kalau demikian, saudara tidak boleh menyatakan Allah memiliki sifat mendengar dan melihat, karena hal yang sama dimiliki oleh makhluk. Makhluk mendengar dan makhluk melihat. Pasti dia akan menjawab, oh enggak, beda. Sifat mendengar Allah sesuai dengan keagungannya, tidak menyerupai sifat makhluk. Adapun sifat mendengar dan melihat dia makhluk sesuai dengan dia sebagai makhluk yang penuh dengan kekurangan. Beda. Maka kita katakan, maka kenapa pada seluruh sifat Allah tidak kamu katakan demikian? Jika zatnya Allah tidak menyerupai zatnya makhluk, maka nama dan sifat Allah seluruhnya juga tidak menyerupai nama dan sifat makhluk. Karena al-kalam fil asma'i wa sifat kal-kalami fil zat. Berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah itu sama seperti berbicara tentang zatnya Allah. Maka kita katakan seluruh sifat Allah kita imani dengan makna yang bahasa Arab datang dalam ya, dalam hal tersebut, karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Bagaimana kita tidak mengetahui sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq, tidak dapat diperbagaimanakan, tidak menyerupai sifat makhluk, tidak boleh diselewengkan makna yang tersurat kepada makna yang tersirat, dan tidak boleh ditolak. Selesai. Lebih selamat, lebih hikmah, dan lebih berilmu. Jelas ya? Tayyib. Ya. Ini hal yang sangat penting. Kemudian kata Imam Ahmad, wa na'lam anna ma ja'a bihi ar-rasul haqq, dan hendaknya kita yakin bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan akidah dan yang lain-lain itulah kebenarannya. Nabi tidak mentakwilnya, kenapa kita mentakwilnya? Wa la naruddu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nasifullah bi akthar mimma wasafa bihi nafsuh. Jangan kita sanggah hadisnya Nabi. Dan jangan kita sifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah tidak mensifati dirinya dengan. Sekali lagi, bab nama dan sifat Allah tauqifiyah. Harus mengikuti dalil Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf. Tidak ada ruang buat rasio dan ideologi kita berrasio di dalamnya. Tidak ada ruang. Semata-mata at-taslim wal-qubul. Pasrah menerima sebagaimana yang datang dalam Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf. Jangan berasio, jangan berideologi, tetapi harus mengikuti. Ini bab akidah. Kemudian kata beliau, wa naqulu kama qala wa nasifu bima wasafa bihi nafsah la nata'adda dzalik. Kita sifati Allah dengan sifat yang telah Allah sifati dirinya dengannya, dan jangan lebih dari itu. Jelas ya? Kemudian di sini ada nasihat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam bab ini, bab asma wa sifat. Kata beliau, fa'ala kulli hal, dan selalu ukarir, saya ulang-ulangi, kata Imam Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Ihdharu fi babi sifat an takhudhu fi syai'in lam yatakallam fi salafus salih." Hati-hati kalian berbicara tentang sifat-sifat Allah dengan pembicaraan yang belum pernah dibicarakan oleh para salafus salih. Pernahkah para salafus salih bertanya, di manakah Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Ya. Adakah ulama salaf yang menyatakan mana istawa adalah istaula yang pertama memaknakan istawa dengan istaula adalah Bishr al-Marisi, seorang yang mengambil dari Yahudi. Karena istaula artinya menguasai. Kalimat istaula dalam bahasa Arab menguasai sesuatu setelah mengalahkan yang sebelumnya. Itu makna istaula dalam bahasa Arab. Kalau dikatakan makna istawa di atas arus adalah istaula, berarti ada yang dikalahkan oleh Allah sebelumnya. Na'udzubillah. Dari mana itu? Jelas ya? Dan tidak ada yang memaknakannya dari ulama salaf kecuali seorang yang bernama Bishr al-Marisi yang dipenggal lehernya oleh penguasa di masa itu karena memiliki pemahaman yang menyimpang. Ini dibantah oleh para ulama ya, di antaranya al-imam ad-Darimi, gurunya Imam Bukhari, dalam kitab beliau Ar-Raddu alal Bishr al-Marisi, dalam kitab beliau juga Ar-Raddu alal Jahmiyah. Jelas ya? Tidak ada ulama salaf. Ulama salaf tidak ada yang memaknakan baliyadah mabusutotan, bahwa yang maksud dua tangan adalah dua nikmat, dua kekuatan, dua rahmat. Kenapa kita membicarakannya? Maka kata beliau, saya ulang-ulangi berhati-hati. Jangan pernah berbicara tentang sifat dan nama Allah kecuali dengan apa yang telah dibicarakan oleh para salaf. Jangan lebih dari itu. Kemudian kata beliau, yaqulu ba'dul ulama, sebagian para ulama menyatakan, man lam yasa'hu ma wasi'a sahabata wa tabi'in fala wasallahu alaihi. Orang yang merasa tidak puas dengan metode para sahabat Nabi dan para tabi'in dalam beragama, maka semoga Allah tidak pernah membuat dia puas dalam beragama. Ya, sebagian ulama dahulu menyatakan qif min haitsu waqaf, berhentilah kamu di mana mereka para salaf berhenti dalam bab ini. Jelas ya? Ini permasalahan yang amat penting ya jamaah. Dan di awal-awal kajian kita dahulu pernah kita menukilkan atau saya sebutkan beberapa poin penting yang menerangkan bahayanya dan fatalnya kalau seorang keliru dalam bab aqidah. Ya. Tayyib wallahu a'lam bishawab. Di sini ada beberapa buah pertanyaan. Saya baca dari artikel internet bahwa Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir surah Az-Zariyat 47 mentakwil tangan dengan kekuatan. Mohon penjelasannya Ustaz, apakah riwayat dari Ibnu Abbas tersebut sahih atau tidak? Nanti akan saya bawakan tafsir Ibnu Katsir. Ya, saya tidak bisa menjawab karena saya tidak hafal ya riwayat ini. Yang jelas ya tidak mungkin. Kedua, walaupun mungkin maka itu mimba tafsir ya, at-tafsir bil lazim ba'da tafsiri bil ma'na, bahwa itu adalah penafsiran yang lazim dari maknanya, yang tidak menunjukkan beliau menolak tangan Allah. Tidak mungkin bagi para sahabat Nabi. Arti kekuatan Allah, arti Allah memiliki sifat tangan sesuai dengan keagungannya Allah, tidak menyerupai sifat makhluk, dua tangan yang hakiki. Dan dari itu menerangkan bahwa Allah maha kuat. Karena tangan dalam bahasa Arab salah satu dari sumber kekuatan. Tetapi hakikatnya tidak ada yang mengetahui. Yang jelas itu dua tangan yang hakiki bagi Allah sesuai dengan keagungannya Allah. Tidak menyerupai sifat makhluk dan tidak boleh kita perbagaimanakan. Jelas ya? Tidak menunjukkan bahwa beliau menolak sifat tersebut. Dan ini juga diterangkan oleh para ulama ketika al-imam Al-Bukhari ya, menerangkan beberapa makna sifat dalam bab aqidah dalam Sahih Bukhari, bahwa itu tafsir bil lazim ba'da tafsir ba'da al-iman bi makna, menafsirkan kelaziman dari maknanya setelah mengimani maknanya, bukan sebagai bentuk penolakan terhadap makna yang terkandung dalam sifat tersebut. Jelas ya? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan, apabila yang bertanya berada di majelis, tidak dianjurkan mengucapkan assalamualaikum. Karena kita belum berpisah. Jelas ya? Karena kita belum berpisah. Dari tadi salat kita bareng, kecuali sudah sempat ya keluar. Maka ketika masuk ngasih salam, bukan ketika nanya. Sebagaimana para sahabat Nabi jalan bareng, terpisahkan dengan beberapa pohon kurma, jumpa lagi, kemudian mereka saling menyampaikan salam lagi. Ya, cuma karena ini sudah disampaikan, maka kita wajib menjawab. Ya, kalau Anda berada di majelis, kata Syekh Utsaimin, tidak dianjurkan mengucapkan salam, karena kita belum berpisah. Nah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan diberkahi sisa umurnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya. Ya, tentunya kita mengharap kepada Allah Jalla wa'ala agar mengabulkan doa saudara kita ini. Allahumma amin. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah selalu merasa akan datang siksa dan azab dari Allah termasuk keputusasaan atau was-was dari syaitan? Bukan, ini akidah Islamiyah. Ya, selama tidak memutuskan dia dari sifat roja, optimis dan optimis mengharap kepada Allah. Ya, secara ringkas, para ulama dalam bab akidah dan yang amat bagus membahas permasalahan ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dengan bahasa yang lebih mudah dalam kitabnya Qaulul Mufid dalam syarah kitab Tauhid. Dan sebelumnya adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Di dalam kebanyakan kitab beliau, ya, di dalam kebanyakan kitab beliau, terkhusus kitab beliau Shifaul Alim, bahwa seorang hamba dalam perjalanannya kepada Allah harus memiliki tiga sifat dan harus stabil. Kapan salah satu dari sifat ini tidak stabil, maka dia akan jatuh ke murji'ah atau jatuh ke paham khawarij. Jelas ya? Apa tiga sifat tersebut? Yang pertama al-mahabbah, sifat cinta kepada Allah. Dan ini sifatnya kaum muslimin. Allah menyatakan, ya walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Karena juga sifat mahabbah ini dia penggerak. Kata Syekhul Islam dalam kitab Ya Al-Ubudiyah, al-mahabbatu muharrikah. Cinta itu penggerak. Ini kaedah umum dalam segala hal. Ya kan? Kenapa orang mampu bergerak ke warung kopi poh dua malam, dia kalam Bang Messi sepak bola? Pakon. Karena cinta kepada acara itu, ya kan? Kenapa ada yang mampu bangun di jam 4 malam ke pasar? Karena cinta terhadap apa yang ingin dia peroleh dari pekerjaan tersebut. Kenapa kita sulit bangun di sepertiga akhir malam untuk salat tahajud? Karena cinta kita kepada Allah dan hari akhirat itu melemah dan tidak kuat. Kalau kuat pasti kita akan bergerak. Karena kata Syekhul Islam, al-mahabbatu muharrika, cinta itu penggerak. Maka kalau kita mau ingin selalu bergerak kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah, maka caranya perkuatkan cinta kita kepada Allah. Lalu bagaimana kita mencintai Allah? Maka salah satunya adalah dengan membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, mentadaburinya, mentadaburi ayat-ayat kauniyahnya Allah. Naam. Dan mentadaburi hikmah-hikmah yang ada di dalam hukum-hukum Allah Jalla wa'ala. Mengenang akan seluruh nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita. Naam. Ini yang pertama. Dan dia ibarat kepala bagi seekor burung, kata Imam Al-Qayyim. Yang kedua, sifat al-khuf dan roja. Kedua dan ketiga, khuf dan roja. Rasa takut dan rasa harap. Harap-harap cemas. Ini laksana dua sayap bagi seekor burung. Yang apabila satu sayapnya terlalu berat, maka dia tidak akan bisa terbang. Atau dua sayapnya stabil, sama-sama berat. Stabil kedua-duanya, tetapi tidak ada kepalanya, juga tidak mungkin dia bisa terbang. Maka sifat seorang muslim adalah harap-harap cemas. Dia mengharap ibadah yang dia lakukan, yang dia telah melakukannya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajibatnya telah dia laksanakan. Maka dia berharap, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kalau tidak ada sifat harap, tidak mungkin Nabi Ibrahim berdoa demikian. Dia mengharap. Dia mengharap Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Maka dia bertobat. Menggerakkan dia untuk bertobat kepada Allah, menggerakkan dia untuk beribadah karena dia berharap akan diterima, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Yang ketiga al-khuf, dia juga takut. Ya, jangan sampai ujub karena saya belum tahu Allah sudah menerima ataukah tidak dari ibadah saya ini. Betapa banyak dosa-dosa yang lalu yang telah saya lakukan, apakah Allah telah menerima tobatku ataukah tidak? maka ini akan melahirkan sifat takut untuk bermudah-mudahan dalam bermaksiat kepada Allah, sedangkan sifat rojak tadi akan melahirkan cinta dan optimis kepada ampunan dan rahmatnya Allah. Ini Allah terangkan dalam banyak ayat, diantaranya dalam sebuah surat yang setiap subuh Jumat Nabi membacakannya. Surat apa? Hah? Ustaz Soleh. As-sajadah yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Apa ini? Khawfan wa tama'a, harap-harap cemas. Dan inilah sifat mereka para nabi dan para rasul. Allah menyatakan dalam surat Al-Anbiya, innahum yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka para nabi dan para rasul, yusari'una fil khairati, orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan. Kenapa? Allah terangkan sifat berikutnya, ingin menerangkan kepada kita bahwa ini terjadi, terlahir dari mereka karena sifat-sifat setelahnya. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, karena mereka adalah hamba-hamba kami yang selalu beribadah kepada kami dengan sifat cinta dan takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang tunduk kepada kami. Kenapa mereka tunduk kepada Allah? Kenapa para nabi dan para rasul mudah bersegera dalam melakukan perintah Allah? Jawabannya jelas, karena cinta, harap dan takut mereka itu lebih sempurna daripada kita. Wallahu ta'ala alim. Soal sisa pertanyaan kita bacakan pada pertemuan mendatang, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.